Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah mengenal Rasulullah SAW adalah mengenal beliau sebagai seorang rasul yang diantara tugasnya adalah membawa perintah dari Allah SWT. Rasulullah SAW sebagai seorang utusan membawa perintah-perintah dari Allah. Beliau sampaikan perintah-perintah tersebut kepada kita supaya kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Beliau SAW bersabda, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perintah Allah SWT ada dua macam, wajib dan juga sunnah, yaitu dianjurkan. Amalan yang wajib, apabila kita tinggalkan, maka berdosa. Seperti sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, haji bagi yang wajib, memakai hijab bagi wanita, dan lain-lain. Makanya adalah amalan-amalan yang wajib. Adapun amalan yang sunnah, maka bila tidak dikerjakan, seseorang tidak berdosa. Seperti sholat rawatib, sholat duha, puasa Senin dan Kamis, puasa Nabi Dawud, dan juga amalan-amalan sunnah yang lain. Kita kerjakan perintah-perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita tidak mampu sholat wajib dengan berdiri, maka kita duduk. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena sakit, maka silakan dia melaksanakan sholat tersebut di rumahnya. Apabila seseorang tidak mampu berpuasa Ramadan karena sakit atau bepergian, maka bisa dia ganti pada hari-hari yang lain. Orang yang tidak mampu sholat malam 11 rakaat, maka dia bisa sholat malam lebih sedikit dari itu. Demikian pula orang yang tidak mampu berpuasa Nabi Dawud alaihissalam, maka bisa berpuasa dengan puasa yang lebih ringan dari itu. Dan Allah SWT tidaklah memerintah kita dengan sebuah perintah kecuali di dalam perintah tersebut ada hikmah dan juga kebaikan bagi kita semua. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kedua ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.